taubatan ilallahi wa taqarruban ilaih wal ibtigha'i mardhatillah wa niyati ta'lim wa ta'alluman nafa' wal intifa' wal ifadah wal ifadah mislamana wa aba'una wa aslafuna minal ulama'il amilin wa sadatana alawin أستاذنا مشايخنا ما سبق في هذا الدرس ونحضر أرواحهم الطاهرة ونفضي إليهم وإلى أرواح آبائنا أستاذنا مشايخنا ومن وقف وتعبد وعمر رسالته ومن حضر في هذا المسجد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يستر ذنوبنا يستر عيوبنا ويشرح صدورنا ويرزقنا فهم النبي حمده علومنا في أن يقدر وأن الله يدحل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في عالمهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا ذرياتنا حاضرين في مددهم وأن الله يستر كل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع

setengah saking gedhe-gedhene dosa sing gedhe. Hal itu merupakan dosa yang amat besar. Al-muhlikati kang nyebabaken rusake utawa ajure tiyang niku wau. Yang dimaksud dengan dosa besar, miturut beberapa ulama ahli tafsir, yaitu dosa-dosa yang dicantumkan dalam Al-Quran beserta ancamannya. Di antara ini, wailul lil mutaffifin, orang-orang yang dalam memberikan takaran, ukuran, kadar, mengurangi. Lah orang yang mengerjakan sholat di luar waktunya ini termasuk satu perbuatan dosa besar yang akan mengantarkan seseorang itu pada kehancuran baik di dunia terlebih di akhirat. Karena hal ini dijelaskan kalian dawuhipun Gusti Allah, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata-kata an salatihim sahun, orang-orang yang lupa dengan pekerjaan salat. Meturut Sayyidina Abdullah bin Abbas, geniku tiang-tiang orang-orang yang mengerjakan sholat di luar waktu yang ditentukan. Karena orang-orang yang melanggarkan, melaksanakan sholat di luar waktunya itu termasuk orang-orang yang lalai dan diancam dengan neraka wail, maka ini termasuk perbuatan dosa besar. Fayajibu mongko wajib alaman bagi orang fawataha kang ngepotno melewatkan perbuatan sholat sehingga keluar dari waktunya oleh de ngepotno utawa ngelepasno sholat sehingga waktunya keluar dereng sholat bighairi udrin tanpa udur. Apa sing kewajiban? Sebaiknya al-qadha'u ngerjakno sholat di waktu itu fauron halih cepetan dengan secepatannya. Wasarrafa lan gunaaken menggunakan sopo wong yang pernah meninggalkan sholat jami'a zamanihi ing sekabehane umure wong iku mang lil qadha'i untuk melaksanakan sholat nyauri sembayang. Dadi waktu kabeh iku umpomo tiang niku biyen uripe sembrono nyambut gawe tok bekerja sehingga seringkali dia tidak mengerjakan sholat. Ketika ia bertobat maka semua sisa-sisa waktu itu harus dipergunakan untuk sholat yang pernah ia tinggalkan. Kalau tidak, waktu itu yang disediakan untuk mengerjakan sholat itu dipergunakan yang lain, maka dia itu dosa. Ma selain waktu, ma adal wakti selain waktu, alladzi yahtaju kang butuh sapa wong yang dibutuhkan lisarfihi krana nyambut gawene wong untuk bekerja fi tahsilima kangge ngasilaken barang untuk mencari sesuatu kebutuhan hidup alaihi kang wajib ing atase wong niku wau. Apa yang menjadi kebutuhan hidup min muknatin nyatane saking biaya hidup min muknatin saking ongkos min muknati nafsihi berupa biaya kehidupan awak dhewene wong wa iyalihi lan untuk memenuhi biaya hidup keluarganya. Lalek waktu gawe nyambut gawe yo gak apa-apa, tapi ojo digawe nyambut gawe kabeh alasane. Kapan dhewe sudah hasil untuk kaya gawe mangan sedina iki, gawe nyukupi bojone anake, maka dia harus segera pulang. Ngoten. Niki saking berate hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan sholat itu pahalanya sangat banyak, sangat katae kangge kehidupan, kebutuhan kehidupan kula kale sampean baik di dunia dan di akhirat. Tekondi sholat itu merupakan kebutuhan hidup. Keranten ngeten, orang yang hidup di dunia ini sebelum dia lahir sudah disediakan Allah subhanahu wa ta'ala tentang biaya hidup yang akan dihabiskan selama piyambe ini ku hidup di dunia. Kalau toh sudah ditentukan oleh Allah, ma asobaka lantuh tiahu dawune Kanjeng Nabi meriwayatkan dawune ngene Gusti Allah, apa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kamu tidak akan lepas kepada orang lain. Wama tuhtiuhu matusibuhu, dan apa yang tidak diberikan kepada kamu meskipun kamu berusaha dengan sekuat tenaga, maka tidak akan dapat kamu capai. Lek duduk we'e gak katene kene awa'e, lek gue'e meskipun dijukuk uang tetep balik nanggene de'e. Mergani jawuni Imam Syafi'i ngeten, la yazidu an rizkika ta'anni wala yang kusu an rizkika ta'anni. Olehmu ngoyo golek dunyo kangge nambahi rezekimu iku gak bisa dadi tambah. Lakon biasa-biasa santai aja sudah, waktunya kerja kita kerja. Ya, waktu ini panen bandeng, ya panen. Ngoten mawon. Ya, sodako. Ya. Waktu ini nang gini, tambak, ya nang tambak. Lepas mari nang tambak, ojo ditunggu nih ay. Umpomo, ya nang masjid. Diterang nang Gusti Allah. Santai aja wo. Gak ngurangi rezekimu, gak. Gak. Lah untuk mencukupi daripada takaran-takaran yang sudah ditentukan oleh Allah ini sehingga rai gak cukup itu lah nafsune ya. Lah kangge nutupi ngeten-ngeten iki kita perlu salat. Gitu lho. Biar napa? Nek nrimo rezeki titik atine tentrem. Lek ne akeh gak sampai sombong. Biasane lek tambake tambah kuatir. Ku yo apa? Kuatir merosot. Engko anakku yo apa? Yo apa? Terus kekuatiran sembah bubung. Untuk menjawab sebagian ini kita harus salat. Salat terjawab semuanya. Ya. Itu. Nah itu karena sholat ini amat penting dalam kehidupan kita, maka Allah mengancam, lek kon gak sembahyang kon tak keneno. Bukan karena kemarahan Allah, tapi karena kasih sayang Allah terhadap kita dalam mengarungi kehidupan niki wau. Wa kama yakhrumul ikhraju anil waqti. Wa kama yakhrumulan kaya oleh haram dosa. Apa al ikhraju ngetokno atau mengeluarkan mengerjakan sholat di luar anil waqti saking waktune. Yahrumu taqdimuha anhu amdan. Yahrumu haram dosa taqdimuha disikno sembahyang anhu saking waktu yang ditentukan amdan secara sengaja. Turung dohor kesuwen ugi gak wonten adzan niki sembahyang disik ya gak oleh. Haram. Iya. Sholatnya gak diterima, dia ya kedusan. Termasuk orang-orang yang sahun. Ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini, kita itu sering diberi contoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan contoh itu, kita diharapkan dapat meniru langkah-langkah mereka. Di antara cerita-cerita itu adalah cerita tentang kehidupan para nabi dan para rasul yang kemudian diteruskan, diwarisi, ditradisikan kalian para ulama dan aslafuna sholihin. Orang-orang aslafuna sholihin, orang-orang yang dahulu ulama-ulama kita itu selalu menitipkan apa yang diberikan kepada Allah, kepada kita oleh Allah ini, kepada Allah. Contohnya, satu contoh. Lek kula kali sampean maca Yasin, ya. Lah ontena, kiai-kiai utawa habib-habib itu yang berdoa, Allahumma inni astaghfiduka. Ya Allah, saya menitipkan kepada kamu. Apa yang kamu titipkan? Ad-dianana. Bukan dinana lo ya. Lekne wong sing alinahu biasane ngomong dinana. Kulo biyen ngoten. Moso ad-dianana. Terus kulo tanglet tengene anu. Niku senes dinana. Itu bukan dinana tapi ad-dianana. Lho kok saged, Yai? Kok bisa? Yang dimaksud niku bukan agama tapi sembahyang limang waktu. Mergane ad-dianana. Ya Allah, kula titipkan awak kula niki dalam melaksanakan ibadah sholat kepada lima waktu. Kula titipkan aku agar kula kali panjenengan niki nanti dalam melaksanakan itu dibantu oleh Allah dan kita mengakui bahwasanya kita itu lemah dan terbatas. Wa anfusana dan lain sebagainya. Itu satu contoh. Hal itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub ketika kehilangan anaknya Sayyidina Nabiullah Yusuf. Ternyata titipan itu dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabiullah Yusuf yang dikatakan oleh saudara-saudaranya telah meninggal, maka kembali lagi nanggini Nabiullah Yakub alaihi salam. Niki masalah sembahyang mergane dititip nang Gusti Allah. Tutup titip, aku titip gak sembahyang patuk mungunu ya. Tenang sal. Demikian juga semanten ugi lek kapan kula kali sampean umpama wis ditakdirno ambek Gusti Allah sregep sembahyang wis ana ngene-ngene oleh 5 taun mbok kene apa dadakno mreteli sak iki gak tapek sembahyang lho. Lah inilah yang dikhawatirkan itu. Wasaniha utawi nomor lorone tambiat. Peringatan yang kedua. Annas sholata sak temene sholat iku tajibu wajib. Awalal wakti nalikane kawitane waktu. Sholat itu ketika sudah masuk waktunya, waktu dhuhur, maka kita berkewajiban melaksanakan sholat wujuban. Kewajiban itu muwasaan, masih diberi peluang-peluang, si dikei kelonggaran-kelonggaran nabi Gusti Allah. Karena kula kali panjenengan diberi kelonggaran, falahu mongko kedue wong sing kewajiban sembahyang, bagi orang yang berkewajiban melaksanakan sholat, at-takhiru utawi ngakhirno, bisa menunda an awalihi, dari awal waktu sholat. Oleh deiku nunda dari waktu pertama ketika selesai azan ila waktin, sampai pada waktu yasauha kang amot opo waktuha ing sholat, sampai pada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat setelah salam wis adan asar. Kulo kali panjenengan oleh ngonoi kumang malam yadunnu, selagi ini tidak mempunyai perasaan utawa keyakinan fautaha ing pote sembayang. Kita selama wis umpama lunga adan, aku nek Surabaya iki biasanya nek perjalanan Surabaya nang Bangil sak jam setengah, aku ana Bangil jam setengah loro. Oh, lek ngono aku tak sembayang ana Bangil ae. Kok jamaah ambek bojoku. Lah. Tak kembali sini. Karena apa? Ada waktu. Ya. Malam. Tapi lek kula kali sampean umpama ana gene Surabaya iku mang katakan jam 1. Wis sembayang ana kono apa? Gawe sembayang ana omahe gampang. Lah susu, barange dienteni. Mbok susu apa? Padahal kita sudah tahu bahwasanya perjalanan Surabaya-Bangil itu banyak macetnya, paling enggak 2 jam. Kalau gitu sampai Bangil jam 3 wis adzan. Loh, kula kali sampean kok muni ngerjano nang ngene ngulung. Ngono iku mang kedusan krana perkiraane teko Bangil wis metu adzan, waktu dhuhur. Kita boleh menunda pelaksanaan sholat dari awal waktu selama kita mempunyai perasaan masih mencukupi, tapi bisartil azmi ala fi'liha, kelawan syarat dengan ketentuan kita harus niat ala fi'liha ing atase ngerjakaken sholat fihi ing dalam awale waktu. Lek wis sugi mari sembahyang muni Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah. Ate sembahyang. Sik ngene ana ngene. Wis kuwi sembahyang tak nutupno penggawean ambek ngenteni bojoku sik ngeloni anake. Engko lek netangi jamaah. Gak apa. Ya. Engko pas anake ger ke bojone ngeloni anake dhewe pas turu pisan ka oleh. Kelakone ugi ngoten biasa ya. Iya. Ibu kok ngeloni anake, aku badhe keloni, ya ojo keloni pisan ka oleh. Ya. Kita boleh menunda waktu niku wau di awal waktu gak dosa. Lek nek kapan wis manjing wis ketok adzan, kita harus mempunyai niat akan melaksanakan pada jam ini. Kenapa kok tunda? Karena ada alas-alasan. Alasan apa? Nunggu jamaah. Mari ngono apa? Sik kotor kabeh, sik lesu utawa sik kesel, ndak apa-apa. Sing penting pada waktu azan selesai, kula kali sampean kudu niat mari ngono tak sembahyang. Lek meneng tok kedusan kula kali sampean, berdosa. Wa illa lamun kula kali sampean boten azam, tidak niat ya apa? Aso, maka kita melanggar maksiat dosa gede bitakhiri dengan mengakhirkan sholat itu. Contone kaman kaya ana sijine wong. Ada seseorang nama wis waktune adzan krungu terus turu. Turune kumang bila ghalabatin kelawan tanpa kepeksan. Gak keturun, pancene turu. Bahaya apa disik? Sik, turu. Turu ini dosa. Turu iku mang badha dukhulil wakti sakwise masuke waktu. Wa qabla fi'liha, sudah masuk waktu kita terus tidur. Wa qabla fi'liha, belum melaksanakan sholat. Haisu lam yadunnu, tidur itu menjadi dosa sebelum kita melaksanakan sholat. Kapan kula kale panjenengan boten gadah keyakinan penyono harapan al istiqodoh ing tangi qabla dhoikil wakti sadurunge rupee waktu. Turu kula kali sampean gak duwe alarm, gak duwe beker, gak ono sing diwekasi. Engko aku ku gak ono sadurunge jam-jamene ya. Turu wis. Kalau toh kita tidur tanpa adanya keyakinan nanti kita bangun sebelum waktu berakhir, maka itu dosa. Tapi kapok kula kali sampean iki wau turu tidur, mari ngono dipasang alarm. Kita tahu berpesan kepada orang lain, nanti saya bangunkan jam sekian. Terus turu. Sing diwekasi iku mang dadak nolali. Alarme ungu tapi sik turu ae. Sehingga keluar waktu, kita tidak berdosa. Karena apa? Tadi di awal waktu tu kula kali sampean wis niat. Kemudian jarene Kanjeng Nabi kon lek ne ngantuk katene sembahyang turu dhisik. Kuatir keliru wonku. Ya, turu dhisik. Gak apa. Asal kita punya keyakinan sebelum akhir waktu kita bisa bangun. Ngoten. Au iko di ghairihi lahu utawa gugaine wong liya lahu terhadap kula kale panjenengan. Peringatan kedua. Wasali suha utawi nomor telune peringatan. Anna fadilata awalil wakti sak temene fadilah. Ganjaran ying akeh nalikane ngerjakno sholat di awal waktu iku taksulu bisa hasil. Kita termasuk mengerjakan di awal waktu manakala kita itu bistighali nalikane wis mlebu waktu salat kula kali panjenengan terus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan bi asbabi sholati kelawan piro-piro sebabi sholat, dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungannya kali sholat. Umpama wis manjing waktu mangi nyambut gawe, manjing waktu ya apa? Leren diri kesi kabe apa? Kukut sembayang ngukuti dasaran ini setengah jam Mari ngono keringetan ngombe rokokan. Keringetan gak enak. Adus. Mari adus keramas. Seger sembahyang. Sampai jam siji. Lah itu termasuk kulo kali sampean mengerjakan sholat di awal waktu. Karena apa? Pada waktu kita mendengarkan sholat tadi, kita mulai siap-siap untuk mengerjakan sholat. Persiapan yang kita capek, kok sampai sejam gak ada masalah. Sing penting pada waktu selesai adzan, kita niat persiapan sholat. Sholat kapanpun kita kerjakan, termasuk kulo kali sampean sholat di awal waktu. Umpama diurune wong biyen waktu de adzan pertama ugi biasa lek ono langgare mriko dor sembahyang adzan baru tinggal dulu jam siji tangi. Karena apa? Ngenteni wong-wong sing mulai lho jamaah. Jamaah yang dilakukan tah jam 1 tapi pada waktu manjing atau masuk waktu tadi kita sudah azan, maka termasuk mengerjakan di awal waktu. Contoh pekerjaan-pekerjaan sing ono hubungane ambil sholat kato harotin koyok kita itu mengambil kesuto haro wasatrin lan golek penutup aurat awalal waktu. Semuanya itu kita kerjakan di waktu awal waktu. Summa yusolliya malingono sembahyang. Ya, termasuk oleh fadilai awal waktu. Semanten ugi kula kali panjenengan umpama ya fadilah awale takbiratul ihrami imam siji umpama. Ya. Imam takbiratul ihram tenggene mriko, tenggene ngarep. Rono masjid Bangil iki wadon nang ngene imame. Kula kali sampean masuk ono. Allahu Akbar. Kula kali sampean mulai mancik nang ngene masjid. Gak usah melayu nang kono iku. Lek melayu ono jero masjid tambah kedusan. Santai aja sudah. Keranten kalau kali panjenengan sudah di masjid, ojo melayu. Ketinggalan rukuke, gak apa-apa. Kon niku mang mlebu masjid sudah ditulis ikut salat. Lek kon melayu ana ngene masjid, dosa. Karena apa? Membuat taswis atau mengganggu orang yang sedang salat. Lah lek umpama kula kali sampean ngritik, lah sampean ngaji ku ustaz ya apa? Ono ngene masjid, padahal ngene ku wong sembahyang. Sampean delok fatwae utawa dawune sahibur ratib. Kalau toh itu memang masjid dipergunakan untuk ngaji, mari ngono orang itu mengerjakan sholat di bukan awal waktu, maka tidak sampai taswisi sholat. Hal itu dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib. Ada dasarnya. Ya. Terus para hadirin lek kula kali sami ahli ana ngene masjid, ojo kaya wong sing gak bisa. Dadi kula kali sami pancik masjid itu sudah diajak salat ana ngene kono. Laku santai wis. Santai. Iya. Setu ana ngene kono, rakaat piro ae sampean tekane wis. Tapi kula kali sami termasuk menangi fadilai takbiratul ihram. Ketika kula kali sampean sudah di masjid. Ku conto to. Warabi uha utawi nomor papati peringatan. Annahu sak temene kelakuan. Sesungguhnya yundabu. Bahkan disunahno. Apa sing disunahno? Takhirus sholati. Nundah pelaksanaan sholat. An awalil waktu dari waktu yang pertama. Liman khusus kanggene wong khusus bagi orang tayakona kang yakin sapa wong jamaatan ing nglaksanakno salat dengan jamaah asnaahu di tengah-tengah waktu. Jadi umpomo kula kali sampean iki sembayang dhisik oleh ganjaran akeh. Apa ngenteni kok jamaah tapi sik jam 1. Ya apa enake? Sing akeh niku wau lekne pancen kuda ada kepastian nanti jam 1 itu di tengah-tengah waktu salat, di tengah-tengah waktu pelaksanaan salat ada jamaah, lebih baik kita itu menanti jamaah daripada terburu-buru melaksanakan sholat sendiri. Jadi selama kula kali sampean iya rek karep sembahyang gak ono rewangi sik ngenteni kok jam 1. Selama kula kali sampean ngenteni iki mang direken sembahyang ambek Gusti Allah meskipun kita itu di rumah. Sabar ae gembong masyarakat eten iki. Ya. Kok mari ngono digenekno. Oh, niku sembrono nang sembayang. Adzan janang ngene, delon aku ngene. Lah ojo. Kita itu melihat suasana masyarakat gimana? Ya apa? Bagaimana cara itu menggiring masyarakat agar ibadahnya berkualitas? Kalau toh sudah berkualitas, dia itu mempunyai iman yang kuat, biarkan mereka sendiri yang menentukan. Gitu. Kita itu cuma mendoakan, memfasilitasi, ya apa masyarakat iki, jamaah ini ibadahnya berkualitas. Kata dok. Wa in fakusa, meskipun ono apa at-takhiru ngakhirno sembahyang. Ngakhirno sembahyang iku elek dosa wae. Tapi lek ngakhirno iku mang karena ada alasan nenanti jamaah, maka kejelekan itu bisa hilang berubah menjadi pahala. Muga-muga mawon kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mendapatkan pertolongan dari Allah kados tiang-tiang sing ditulungi ambek Gusti Allah. Amin ya rabbal. Malam ya bikin waktu selama penundaan sholat itu tidak sampai pada waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Malam ya bik selagini ora rubek opo al waktu-waktu itik gak popo nunda sembahyang krono jamaah gak dadi opo. Tapi lek gak ono apa-apa dia nyolong kok kedusan. Wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono wong sing menanti jamaah di tengah waktu sehingga dia itu tidak melaksanakan di awal waktu. Liman kanggene wong oleh gak ngelaksanakno awal waktu tapi di tengah-tengah waktu. Donaha nyono mengharapkan sapa manha ing jamaah di tengah-tengah waktu. Idza lam yafkhusit takhiru. Boleh mengakhirkan salat itu selama nalikane ora dadi elek apa at-takhiru. Ngakhirno iku mang syukur ngakhirno sembahyang iku gak kenemenen. Contone contoh-contoh lekne bagi orang-orang yang mengikuti thariqah sinten thariqah niki ya Allah at-tijaniyah tijani itu setiap Jumat sholat asarnya itu rata-rata 1 jam sebelum manjing, sebelum masuk waktu maghrib. Bahwa waktu maghrib itu 5:30. Dia itu melaksanakan pasti 5:30. Di luar itu piambe pasti awal waktu. Kenapa? Karena torekot tijani niku mempunyai satu ajaran. Lekne Jum'ah itu ada waktu yang spesialis untuk yang diberikan oleh Allah didengarkan itu. Menurut torekot tijani itu terjadi Jum'ah sore. Jadi mereka itu kalau sudah sholat asar boten mudun tidak berubah dari tempatnya membaca bacaan apa saja sampai masuk pada waktu maghrib. Untuk apa? Untuk menebus kekurangan-kekurangan ibadahnya selama satu seminggu. Ini satu cara. Tapi cara yang umum miturut pesene Kanjeng Nabi nang gene putrane Sayyidah Fatimah, "Nak, besok kon lek wis tak tinggal. Kapan-kapan aku sudah meninggalkan kamu. Lek kon ana kesulitan hidup, maka timpulah utawa ikhtiarono. Lek ne Jumat sore kon iku maca selawat. Apa ae wis?" Jumat sore menjelang suruh. Pesan itu dipegangi ambe Siti Fatimah. Mergane dhek iku wau setiap Jumat iku pesen nang kene. Engko aku elingno ya lek jam yamene. Wonten napa Nyai? Perlu. Kaya nyambut gawe perlu. Untuk menutup niki wau. Inilah tawaran-tawaran solusi atau jalan keluar kesulitan hidup yang ditawarkan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Kula kali sampean kula nau dijajasi. Kon lek kepingin uripmu cukup lekne Jumat sore maca selawat Al-Masis. Selawat Masis niku wonten gini Dalail Khairat sing pinggir sing terakhir. Niku wonten. Lek kon niku dikek iku insyaallah rejeki sing dikekno nang Gusti Allah nang kene kon niku cukup kangge nutupi kebutuhanmu. Gak sampai ngeresu lo. Kita laksanakan. Nyatane enak. Ngoten lho. Ya, aja kaya ngene, pokoke nyambut gawe, pokoke tok ae. Ya. Malah biar usit takhiru selama takhir melundakan itu tidak menjadi jelek. Bihaisu ya apa elek itu? Bihaisu layazidu. Sekirane ora sampai ngeluwi apa takhir ala nisil wakti ing atasi sampai melaboi batas separuh waktu. Waktu di maghrib dan lain sebagainya. Walayun dabulan ora disunatno opo at-takhiru. Takhir menunda sholat itu tidak disunatkan mutlakon secara umum. Umum kecuali ada alasan-alasan. Liman bagi orang syakka yang masih ragu-ragu dia terhadap adanya jamaah di akhir waktu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina waj'alna minar rasidin. Allahumma ya Allah ya Rabbana darafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina tauba تغسل كل حوبا واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا la biktisabi minna bil mustafar rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi idadata disobi walhamdulillahi fil badhi wa sanai ana rabbika rabbil izzati amma sifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.